بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita masuk kepada pembahasan yang baru dari kitab Syarh Usul Sunnah dari Imam Ahmad. Qala al-mu'allif rahimahullah: min usul ahli sunnah wal jamaah. Berkata penulis Imam Ahmad rahimahullah, termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, wal imanu bisyafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani syafaatnya nabi sallallahu alaihi wasallam. وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. Juga mengimani tentang adanya suatu kaum yang mereka keluar dari neraka. Yukhrajun, mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka di dalamnya dibakar sampai menjadi arang. Fayukmaru bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar, yang kemudian diperintahkan agar mereka dibawa ke sungai yang ada di pintu surga, dimandikan di sana sehingga kembali seperti sedia kala setelah sebelumnya ketika keluar dari neraka wujudnya sudah hitam legam, nah, dibakar di dalamnya, siksa azab, dibawa ke sungai tadi sehingga akhirnya sembuh wujudnya seperti sedia kala, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat. Kaifa syaa Allah, kita mengimani bagaimana Allah menginginkan Semoga masya Allah dan seperti apa yang Allah kehendaki. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Sungguhnya yang wajib hanyalah mengimaninya dan membenarkannya. Qala Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, Rasulullah menjelaskan, fasyafa'atu thabitatin linnabi alaihi salatu wassalam. Maka syafa'ah, syafa'at itu ada, ditetapkan bagi Nabi SAW. Beliau memiliki syafa'at. Wahia fi arasati yaumil qiyamah. Yani syafa'at yang beliau miliki di pelataran yaumul qiyamah, hari kiamat, padang mahsyar. Hinama yashtaddu binnas al-hawl. Yang ketika itu semakin berat, semakin mencekam dan semakin ketakutan umat manusia waktu itu. Wayadhhabuna ila Adam, sehingga mereka pun akhirnya setelah sekian lama belum mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu, akhirnya mereka pun mendatangi Adam. Tsumma ila Nuh, kemudian kepada Nuh. Tsumma ila Ibrahim, tsumma ila Musa, tsumma ila Isa, kemudian kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa. Mereka mendatangi nabi-nabi tersebut alaihim salam. Kulluhum ya'tazir, akan tetapi setiap dari nabi yang mereka datangi tadi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, seluruhnya menyampaikan uzurnya. Bi'udzrin min al-a'dzar al-ma'rufah fil hadis. Bagaimana yang disebut dalam hadis. Masing-masing. Baik. Memikirkan dirinya sendiri. Dikarenakan merasa memiliki dosa yang ada pada dirinya, sehingga jangankan untuk menolong orang lain, untuk diri sendiri saja mereka merasa tidak mampu. Ini keadaan para nabi, keadaan para nabi. Sekelas mereka para nabi di hari kiamat nanti, demikian keadaannya. Maka bagaimana dengan umat manusia secara umum selain mereka, yang tentu saja dari sisi dosa-dosa ini lebih banyak, lebih pantas untuk demikian sikapnya. Tsumma yantahi al-amru ila Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian mereka pun sampai kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta kepada beliau. Fayaqul ana laha. Kemudian beliau pun mengatakan, sayalah yang berhak terhadap syafaat tersebut. Saya yang akan memberi syafaat. Wayadhhabu fayakhirru sajidan. Kemudian beliau pun pergi, beliau tunduk sujud tahtal arsh tawilan, sujud di bawah arsh dalam waktu yang panjang, bersujud kepada Allah di bawah arsh, meminta kepada Allah agar disegerakan keputusan bagi seluruh umat tadi. Wa yahmadullah bimahamid la ya'rifuha al'an. Beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang beliau sendiri belum pernah mengetahuinya selama di dunia. Beliau belum pernah tahu pujian-pujian yang demikian. Beliau memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Wa innama yulhimuhu Allah iyyaha fi dzalikal waqt. Yang Allah mengilhamkan kepada beliau dengan pujian-pujian tadi pada waktu tersebut. Ini belum pernah sama sekali sebelumnya beliau menyampaikan pujian-pujian seperti itu. Pujian yang khusus Allah ilhamkan kepada Nabi kita SAW. Ini ketika minta syafaat tersebut, minta izin untuk memberi syafaat. Tsumma yuqalu lahu, yang kemudian dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa' tushaffa', angkatlah kepalamu, mintalah, engkau akan diberi, dikabulkan permintaan. Berilah syafaat, syafaatmu akan diterima. Ini hadis yang ringkas, disebutkan ringkasan dari sebuah hadis yang panjang yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Hadis yang masyhur sebagai hadis syafaat, yakni syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW, syafaat khusus yang dikenal juga sebagai asy-syafa'ah al-kubra, syafaat besar Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini ditetapkan bagi beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walahu syafa'atun ukhra, beliau juga memiliki syafaat-syafaat yang lain selain asy-syafa'ah al-kubra tadi. Beliau juga memberi syafaat dengan syafaat yang lain. Fi raf'i darajati qaumin istahaqqu darajati dunya fil jannah. Yani syafaat untuk mengangkat derajat suatu kaum yang ketika kaum tersebut adalah ahlul jannah. Kaum tersebut ahlul jannah, akan tapi derajatnya ketika di surga rendah, surga yang rendahan, yang bawah, kelas bawah. Maka beliau dengan syafaat beliau mengangkat derajat mereka. Wa yashfa'u fihim fayarfa'ahumullah. Yang kemudian beliau memberi syafaat kepada mereka, maka Allah mengangkat derajat mereka. Yang ini tingkatan mereka di surga. Dikarenakan surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling bawah, yang paling rendah, yang kenikmatannya paling sedikit. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Yang paling tinggi surga Firdaus, yang tempatnya ada di bawah arsy-Nya Allah maka syafaatnya Rasulullah SAW kepada ahli jannah yang mengangkat mereka kepada derajat yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi dari jannah. Wa fi qaumin, juga pada suatu kaum. Istahaqqu dukhulan nar fayashfa'u fihim, juga pada suatu kaum yang mereka berhak untuk diazab masuk neraka, telah dihisab, ditetapkan amal kejelekannya lebih banyak dan Allah tidak mengampuni dosanya, sehingga otomatis menjadi ahlun nar. Maka Rasulullah SAW memberi syafaat kepada mereka. Fala yadkhulun, sehingga mereka pun tidak jadi masuk neraka, otomatis menjadi ahlul jannah. Tidak jadi masuk neraka, menjadi ahlul jannah. Wa yashfa'u fi qaumin dakhalu fi an-nar bidhunub allazi irtakabuha wal kaba'ir allati irtakabuha. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberi syafaat kepada suatu kaum yang mereka masuk ke dalam neraka. Ini sampai ditetapkan jadi ahlun nar dan mereka masuk, benar-benar masuk ke dalamnya dengan sebab dosa-dosa yang mereka perbuat, dosa-dosa besar yang mereka lakukan, sehingga mereka sempat merasakan azab di dalam neraka. Fayashfa'u fihim Rasulullah, maka Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka. Wa yashfa'u fihimun nabiyyun wal malaikah as-salihun. Demikian juga memberi syafaat kepada ahlun nar tadi yang sudah menjadi penghuni neraka, yang sudah merasakan azab. Juga memberi syafaat kepada mereka para nabi, para malaikat dan orang-orang saleh. هذه الشفاعة وشفاعات أخرى يشاركه فيها الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكة. Syafaat ini dan syafaat-syafaat yang lain, ini syafaat yang ikut ambil bagian padanya, pada syafaat-syafaat ini, para nabi, para siddiq, orang-orang soleh dan para malaikat. Yani selain asy-syafa'ah al-kubra. Adapun asy-syafa'ah al-kubra, maka ini khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat-syafaat yang lain, maka berserikat padanya para nabi, orang-orang soleh dan para malaikat. وأحاديث الشفاعة متواترة وكثيرة جدا. Hadis-hadis tentang syafaat ini sampai pada derajat mutawatir, sangat banyak jalannya, sangat banyak periwayatannya. Ruya minha fi sahihain wa fi Muslim. Sebagian diriwayatkan dalam As-Sahihain, Bukhari dan Muslim. Sebagian diriwayatkan dalam Muslim saja. Yang intinya, bizzat ahadis katsirah. Hadis-hadisnya sangat banyak tentang syafaat ini. Wa minha, diantaranya, diantara hadis tentang syafaat, adalah hadis Abi Sa'id Al-Mashhur. Hadis Abu Sa'id yang masyhur أنه يعني يشفع الرسول. Ini buat yang disebutkan Rasulullah SAW memberikan syafaat. Fayaqul, beliau bersabda, akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqala dinar min iman, thumma mithqala nisf dinar min iman, thumma mithqalu nawah, thumma mithqalu dharratin min iman, ثم من يمتلك من الإيمان أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. Keluarkan dari neraka seorang yang di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun hanya sebesar dinar. Kemudian seorang yang dalam hatinya masih ada keimanan meskipun hanya setengah dinar, sebesar setengah dinar. Juga keluarkan orang-orang yang masih memiliki keimanan meskipun hanya sebesar nawah, ini lebih kecil lagi. Tsumma mithqalu dzarratin min iman. Kemudian keluarkan juga yang sebesar zarrah keimanan yang ada padanya. Ini lebih kecil lagi. Tsumma man yamtaliku minal iman adna adna adna mithqala dzarratin min iman. Juga keluarkan yang ada yang memiliki keimanan dalam hatinya meskipun lebih kecil, lebih dan lebih kecil dari zarrah. Baik. Zarrah ini saya sudah ungkapan untuk benda yang sangat kecil. Bahkan ada yang mengartikan atom. Itu zarrah. Bagian yang paling kecil. Yang disebutkan dalam hadis ini, bahkan yang lebih kecil, lebih dan lebih kecil lagi dari itu. Selama masih ada keimanan, maka dikeluarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. فالله تبارك وتعالى يخرج الموحدين من النار بما معه من الإيمان. Maka Allah تبارك وتعالى akan mengeluarkan orang-orang yang bertauhid. Mengeluarkan mereka dari neraka dengan apa yang ada pada mereka berupa keimanan. Walau kana adna min mithqali dzarratin kama sabata dzalika fil ahadits as-sahihah. Meskipun keimanan tadi lebih kecil daripada dzarrah sebagaimana yang tetap dalam hadis-hadis yang sahihah. Sehingga selama ia adalah seorang yang bertauhid, meskipun keimanan itu hanya sedikit yang ada pada dirinya, pada hatinya, bahkan digambarkan lebih kecil daripada zarrah, bagian yang paling kecil dari sesuatu. Baik, maka selama dia adalah seorang yang bertauhid, tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik besar, baik, maka ia tidak akan kekal di neraka. Ini faedah keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Meskipun tadi digambarkan keimanannya sangat kecil, sangat kecil, tapi selama ia adalah seorang yang bertauhid, maka ini keutamaan yang besar. Dia tidak akan kekal di neraka, akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya Nabi SAW dan juga syafaat-syafaat yang lain. Wa yunkiru hadhihi asy-syafa'ah al-khawarij wal-mu'tazilah war-rawafid wa ghairihim min ahli ad-dhalal. Yang mengingkari syafaat ini adalah kaum khawarij, mu'tazilah, rawafid, syiah rawafidah, dan yang selain mereka dari kelompok-kelompok sesat yang ada, yakni syafaat syafaatnya Rasul yang mengeluarkan ahlun nar dari neraka. Ini yang diingkari. Ini yang diingkari. Adapun syafaat al-kubra, mereka sepakat menetapkan. Yang mereka ingkari adalah syafaatnya Rasulullah SAW yang mengeluarkan ahlun nar dari neraka. Dikarenakan memang akidah mereka yang rusak, yang batil, mereka meyakini murtakibul kabair khalidun finnar, pelaku dosa besar itu kekal di neraka, kekal di neraka. Sehingga ketika ada yang masuk neraka, kata mereka, tidak mungkin lagi keluar, sudah itu kekal di dalamnya. Ini akidah, keyakinan yang rusak, menyelisihi ahlu sunnah, menyelisihi nas-nas dalil. Wahiyah sabitatun bil kitab wa sunnah. Dan syafaat ini tetap berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak akan memberi syafaat kecuali bagi yang Allah kehendaki. Allah yang bagi yang Allah ridai. Surat Al-Anbiya ayat 28. Sehingga ada ditetapkan syafaat ini baik dari Al-Quran maupun sunnah. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali bagi yang Allah ridai. Syafaat tadi tidak akan bermanfaat kecuali bagi yang Allah ridai, yakni ahlu tauhid. Mereka lah yang diridai oleh Allah SWT selama dia masih termasuk ahlu tauhid, maka akan berhak nanti mendapatkan syafaat, meskipun ia berhak kemudian di azab neraka, tapi dengan syafaat akan dikeluarkan, tidak kekal di dalamnya. Ini dalil tentang syafaat tadi. Syafaat baik. Syafaat Rasulullah SAW yang mengeluarkan ahlun nar dari neraka. Adapun syafaat al-kubra, maka sifatnya umum. Semuanya yang muslim, yang kafir akan mendapatkan syafaat tadi. Setelah Rasulullah SAW diizinkan beri syafaat, mereka seluruhnya akhirnya diputuskan keadaan mereka. Tidak ada yang kemudian tetap dibiarkan, tidak diberikan keputusan kepada mahsyar. Semuanya, seluruhnya, seluruh umat, muslim dan kafir. Ini syafaat al-kubra. Adapun syafaat yang khusus tadi, syafaat syafaat terkait dengan syafaat Rasul untuk ahli nar, maka ini sifatnya bagi kaum tertentu yang berhak untuk mendapat syafaat tadi, yakni liman irtadha, bagi yang Allah ridai, bagi yang Allah ridai, yakni ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid. Wa huna ta'allaqu bi umumatin tatanawal kuffar wala tatanawalul mu'minin. Mereka, kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, yang mengingkari syafaatnya Rasul, yang mengeluarkan ahlun nar mereka mengingkari syafaat tersebut, meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka, dikarenakan mereka bergantung dengan keumuman, keumuman dalil yang mencakup dalamnya keumuman dalil, padahal dalil tadi menceritakan tentang orang-orang kafir, bukan orang-orang mukmin. Tapi mereka menganggap umum, padahal dalil tadi khusus untuk orang-orang kafir, tapi mereka jadikan umum. Yakni masalan, misalnya pada firman Allah, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Sebelum datangnya suatu hari yang tidak ada lagi jual beli padanya, tidak ada lagi pertemanan, dan tidak ada syafaat. Ayatun katsirah fi nafy asy-syafa'ah 'anil kuffar. Ini ayat-ayat yang sangat banyak yang menafikan syafaat. Tapi yang dimaksud ini syafaat untuk orang-orang kafir. Juga dalam firman Allah Ta'ala, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Dan tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Ayat ini dan ayat tadi dan ayat-ayat yang lain yang menafikan syafaat secara umum, ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang kafir, kaum musyrikin. تعلق أهل الأهواء أهل الهواء بهذه العمومة. Tapi mereka أهل الهواء البدعة, mereka bergantung dengan keumuman ini. Memang dalam ayat disebutkan secara umum, tidak disebutkan, tapi yang dimaksud ini adalah orang-orang kafir. وَتَرَكُ النُّصُوصَ الْمُتَوَاتِرَةَ من سنة الرسول من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Mereka mengambil ayat-ayat tadi yang sifatnya tasyabihat, ayat-ayat tasyabihat, dan mereka meninggalkan nas-nas yang mutawatirah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taraku ba'dha nususil Qur'an, nususil Qur'an allati dallat 'ala anna syafa'ah tahsul lil mu'minin allazina yardallahu 'anhum, yardallahu 'anhum. Mereka meninggalkan sebagian nas-nas Qur'an yang menunjukkan bahwasanya syafaat itu akan didapat terjadi pada orang-orang yang beriman, yang mereka yang Allah ridai, mereka yang Allah ridai, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dhalal. Dalam masalah syafaat ini, ketika mereka mengingkari syafaat, syafaatnya Nabi yang memberikan syafaat kepada ahlun nar sehingga mereka keluar dari neraka, mereka hanya bergantung kepada ayat-ayat yang menyebutkan secara umum menafikan syafaat. Dengan meninggalkan dalil-dalil lain yang menetapkan syafaat, yang menetapkan syafaat, sehingga akhirnya dalil-dalil yang ada tadi ini mereka sama ratakan bahwasanya ini untuk semuanya, yang mukmin yang kafir, ini nanti hari kiamat tidak ada syafaat bagi mereka. Padahal apabila seorang itu memperhatikan dalil-dalil yang lain, baik dari hadis-hadis yang mutawatirah, juga dari ayat-ayat yang lain menunjukkan ada syafaat itu, dan syafaat itu akan diberikan kepada kaum mukminin yang Allah ridai. Di antaranya tadi, wala yasfa'una illa liman irtada. Tidak akan mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali bagi yang Allah ridai. Juga firman Allah Ta'ala, wala yasfa'una, ini sama, wala yasfa'una illa liman irtada wahum min khasyatihi musyukun. Dan mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali bagi yang Allah ridai, yang mereka merasa takut dalam kekhusyukan mereka. Juga firman Allah Ta'ala, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak akan bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan baginya untuk mendapatkan syafaat tadi. Ini dalil-dalil yang menunjukkan ditetapkan syafaat itu. Ada syafaat itu. Sehingga harus dirinci terkait dengan masalah syafaat. Harus dirinci dalam masalah syafaat. Orang-orang kafir, kaum musyrikin, maka mereka dinafikan syafaat dari mereka. Tidak ada syafaat bagi mereka. Fal kuffar la yu'zanu bisyafa'ah fihim wa la yaqbaluha abada. Maka orang-orang kafir, mereka tidak akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka dan tidak akan diterima syafaat tersebut. Sehingga ini khusus orang-orang kafir, kaum musyrikin. Syafaat dinafikan dari mereka. Mereka akan kekal di neraka. Hatta inna Ibrahim yashfa'u fi abihi fala tuqbalu syafa'atuh. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, memberikan syafaat kepada ayahnya, tapi tidak diterima syafaat beliau. Ibrahim abul anbiya wa ma lahu min manzilah azimah indallah khalilullah yashfa'u fi abi fala tuqbalu syafa'atuh. Nabi Ibrahim yang digelar sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi, nabi-nabi yang ada setelah beliau adalah keturunan beliau, sehingga beliau diberi gelar bapaknya para nabi. Dan apa yang ada pada beliau berupa kedudukan yang agung di sisi Allah, beliau juga digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah yang namanya Khalil. Ini tingkat kecintaan yang paling tinggi, namanya Khalil, kekasih, tapi yang kecintaan paling tinggi. Ada istilah Habibullah, kekasih Allah, sama maknanya, tapi Khalilullah ini lebih tinggi derajatnya, yang paling tinggi derajatnya. Hanya ada dua Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Demikian tinggi kedudukan beliau. Yashfa'u fi abi, memberikan syafaat kepada ayah beliau yang kafir, Azar. Ayahnya Azar. Tapi tidak diterima syafaatnya beliau. Tidak diterima syafaatnya beliau. Walin nabi syafa'ah khasah faqad fi Abi Talib. Adapun bagi Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki sebuah syafaat yang khusus. Ini pun hanya khusus bagi Abu Talib saja, paman beliau. Tidak ada yang selainnya. Satu-satunya. Yashfa'u fi. Beliau memberi syafaat kepada Abu Talib. Wa huwa fi a'maqin nar. Fayakhruju ila dahdajin dahdahin min nar, yang seharusnya ada di neraka yang paling dalam, tapi kemudian dikeluarkan sampai di pinggiran jurang neraka. Siksanya, siksa neraka yang paling keras, yang paling dalam. Semakin dalam, semakin keras siksanya. Kemudian diangkat ke neraka yang paling atas. Di pinggiran jurang neraka. Akan tetapi, siksaannya disebutkan, datangkan sendal dari neraka sampai dipakaikan, sampai mendidih otaknya. Ini siksaan yang paling ringan di neraka. Siksaannya Abu Thalib. Wala tuqbalu fihim syafa'atu syafi'in. Tidak diterima untuk mereka, orang-orang kafir, syafaatnya para pemberi syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Hadza fil kuffar. Ini untuk orang-orang kafir. Syafaat dinafikan dari mereka. Namanya asy-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Wa ammal mu'minun, adapun bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka ada ditetapkan syafaat bagi mereka. Asy-syafa'ah al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan ini bagi orang-orang yang beriman. Bagi ahlu tauhid. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak akan bisa berguna sedikit pun kecuali bagi setelah, kecuali setelah mendapat izin dari Allah, dan itu juga khusus setelah mereka diberi izin untuk memberi syafaat. Mereka memberi syafaat, yang diberi syafaat ini juga khusus, tidak semua. Ini limay yasha'u wa yardha, bagi yang Allah kehendaki dan bagi yang Allah ridai. Juga Allah Ta'ala berfirman, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali yang mendapatkan izin dari Allah. Kecuali yang mendapatkan izin dari Allah. Maka ayat-ayat yang menetapkan adanya syafaat, hadis-hadis ini bagi kaum mukminin, kaum muwahhidin. Fa hadhihi syafa'ah al-ma'zun fiha fil mukminin thabitah bil kitab wa thabitah bis sunnah al-mutawatirah. Maka syafaat ini yang diizinkan oleh Allah adalah bagi kaum mukminin berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mutawatir. فيشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم إدخالهم النار وفي إخراجه منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الحديث. Maka Rasulullah SAW dan selain beliau dari kalangan para nabi, siddiqun, orang-orang soleh, mereka akan beri syafaat untuk mengangkat derajat kaum mukminin di surga, mengangkat derajat mereka. Juga mereka beri syafaat untuk menghilangkan hukuman orang-orang yang berhak untuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Juga mereka beri syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang telah masuk neraka. Dengan catatan bagi muwahhidin, ahlu tauhid, kama zakarna salasa, sebagaimana yang telah kami sebutkan, wa kama warada fil hadis, dan sebagaimana yang telah datang dalam hadis-hadis. fahadhihi yu'minu biha ahlus sunnah. Maka yang demikian, dengan perincian yang demikian, syafaat tadi, ada syafaat yang ditetapkan bagi kaum mu'minin, kaum muwahhidin, dengan berbagai macam bentuk syafaatnya tadi. Ada syafaat yang dinafikan. Ini adalah keyakinannya ahlu sunnah. Mereka mengimani yang demikian. Wahia aslun minal usulih min usulihim. Dan termasuk salah satu prinsip pokok mereka. Yukhalifuna fi dhalika ahlul ahwa minal khawarij wal rawafid wa ahlil batil. Yang menyelisihi mereka ahlu sunnah dalam masalah ini dari kalangan ahlul ahwa, baik dari sekte khawarij, syiah rafidah, dan ahlul batil yang lainnya. Wa yajibu 'alal mu'min bidzalika an yu'mina wa yusaddiq. Dan bagi wajib bagi seorang beriman terhadap perkara tersebut dalam asal syafaat tadi untuk mengimaninya dan membenarkannya. Ini pembahasan tentang asy-syafa'ah. Pembahasan tentang syafa'ah dengan berbagai perinciannya tadi. Ada syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW, ini asy-syafa'ah al-kubra. Ada pula syafaat yang mustarakah bainahu SAW wa baina ghairihi min al-anbiya was-siddiqin was-salihin wal-malaikah. Dan juga ada yang berserikat dalam syafaat tadi, beliau SAW, Nabi kita SAW, juga para nabi, para malaikat, orang-orang saleh. Baik. Dalam bentuk syafaat kepada ahlu jannah, mengangkat derajat mereka, syafaat kepada orang-orang yang difonis sebagai ahlu nar, kemudian dicabut fonis tadi sehingga mereka menjadi ahlu jannah, dan bagi syafaat bagi ahlu nar, ahlul kabair, yang disebut juga usatul muwahhidin, ini orang-orang yang bertauhid, yang melakukan dosa-dosa besar, yang mereka tidak diampuni dosa-dosa mereka, berhak diazab di neraka, mereka kemudian dikeluarkan dari neraka atas dasar syafaat tadi. Ini perincian terkait dengan syafaat. Adapun orang-orang kafir, maka tidak ada syafaat untuk mereka. Dan selanjutnya ada pembahasan yang baru. Sampai di sini. والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا حفظكم الله.